Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Syederalun, berita sore edisi hari ini Minggu, 7 Juni 2020 dibacakan Ahyar. Aparat diminta usut dugaan penyimpangan anggaran pengelolaan sapi dinas peternakan Aceh. Warga Aceh Temi yang ditemukan meninggal setelah 4 hari hanyut di sungai. Angkutan umum dari Sumatera Utara sudah bisa masuk ke Aceh. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Rambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lhokseumawe, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Megafon 105,6 FM Sigli. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syederalun, aparat penegak hukum diminta turun tangan untuk mengusut dugaan penyimpangan anggaran pada kegiatan pengelolaan ternak sapi Dinas Peternakan Aceh UPTD IB Sare. Ketua Gerakan Masyarakat Partisipatif Gempar Auzir Falevi SH mengatakan, baik Polda maupun Kejaksaan Tinggi Aceh kiranya dapat proaktif untuk memulai langkah pengusutan kasus tersebut. Auzir Falevi menyebutkan terbongkarnya kondisi miris ratusan sapi yang dipelihara di unit pelaksana teknis dinas UPTD inseminasi buatan inkubator atau IB Sare menandakan ada yang tidak beres dengan proyek pengelolaan ternak tersebut. Sebab sudah miliaran anggaran yang digelontorkan, tapi hasilnya adalah sapi-sapi yang kurus kering yang dilaporkan karena kekurangan gizi, bahkan diduga banyak yang mati. Padahal pada tahun anggaran 2019 tak kurang dari 2,2 miliar rupiah dana APBI yang digelontorkan untuk pengadaan pakan konsentrat di UPTD IB Sare yang dimenangkan oleh CV Jayaguna. Kemudian ada 912 juta rupiah lebih dana APBI yang dibelanjakan untuk pengadaan pakan hijauan ruminansia lahan peternakan di IB Sare yang dikerjakan CV PIN Teknologi. Tidak hanya itu, pada tahun 2019, Dinas Peternakan Aceh mengelontorkan 2,53 miliar rupiah untuk membeli pakan konsentrat bagi sapi-sapi di IB Isuum. Proyek ini dimenangkan CV Mandiri Utama. Kemudian untuk pengadaan hijauan pakan ruminansia digelontorkan 462 juta rupiah yang dikerjakan CV Prima Grafika. Karena itu, Auzir mendorong aparat hukum menyelidiki potensi kerugian negara dan penyimpangan anggaran. Syederalun, Munayah, 75 tahun warga Dusun Metro Kampung Durian Kecamatan Rantau Aceh Tamiang yang hanyut di sungai 4 hari yang lalu ditemukan telah meninggal dunia Minggu pagi. Korban ditemukan dengan jarak sekitar 14 km dari lokasi hanyut. Munayah hanyut saat hendak mandi pada Kamis 4 Juni lalu di sungai Kampung Durian. Sejak hilang, pencarian korban melibatkan tim gabungan. Namun jasad korban baru ditemukan Minggu pagi setelah 4 hari dilaporkan hilang. Ketua Satgas SAR Aceh Tamiang, Hairul, mengatakan jasad korban pertama sekali ditemukan oleh warga di Sungai Kampung Padang Langis, Kecamatan Seruai, Aceh Tamiang. Setelah menemukan korban, warga Kampung Langis kemudian melaporkan kepada tim SAR Aceh Tamiang. Mendapat laporan tersebut, tim SAR gabungan langsung bergerak ke lokasi menggunakan satu unit LCR dari jalur sungai dan satu unit ambulan BPBD melalui jalan darat untuk melakukan evakuasi korban. Setelah dievakuasi dari sungai, jasad korban langsung dibawa pulang ke rumah duka menggunakan ambulan untuk diserahkan kepada keluarganya dan dikebumikan. Syederalun, pola operasi penjagaan di perbatasan Aceh Tamiang Sumatera Utara mulai dilonggarkan seiring berakhirnya langgaran mudik. Kini semua angkutan umum dari Sumatera Utara sudah bisa masuk ke Aceh kembali. Kepala Dinas Perhubungan Aceh Tamiang, Syuibun Anwar, mengatakan tidak ada lagi pemeriksaan surat bebas COVID-19 bagi warga dari Sumatera Utara yang ingin masuk ke Aceh karena larang mudik sudah berakhir. Namun para penumpang bus dan mobil angkutan lain dari Medan ke Aceh tetap akan diperiksa suhu tubuh di pos perbatasan. Hal itu tetap perlu dilakukan untuk mendeteksi penyebaran virus corona ke Aceh. Menurut Suibun, untuk memaksimalkan pemeriksaan suhu tubuh terhadap penumpang angkutan umum, pos checkpoint yang dibangun di perbatasan akan digeser ke jembatan Timbang. Pemindahan pos pemeriksaan ini juga untuk menghindari kemacetan panjang. Suibun menambahkan pemeriksaan suhu tubuh akan diprioritaskan untuk kendaraan umum, sementara untuk mobil pribadi akan dilihat dari mana mobil tersebut. Karena penjagaan di perbatasan sudah longgar, maka untuk personel seperti dari Brimob dan PJR Aceh tidak ditugaskan lagi di pos perbatasan. Sederalun, aksi penjamretan terjadi di Aceh Tenggara. Korbannya adalah Widya Fitri, 22 tahun, reporter radio milik Diskominfo Aceh Tenggara. Aksi jambret terjadi di Jalan Raya Kute Langlang, Kecamatan Bambel. Akum Situmorang, keluarga korban, mengatakan, saat itu Widya bersama temannya sedang berkendara dengan sepeda motor Honda Beat hendak pulang ke rumahnya di Desa Natam, Kecamatan Badar. Mereka ternyata telah dibuntuti oleh seorang pria yang mengendarai Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi. Pelaku yang menggunakan full face helmet memepet korban dan langsung merampas tas milik Widya. Sempat terjadi aksi tarik-tarikan, namun pelaku berhasil membawa kabur tas tersebut. Menurut penjelasan korban, tas yang dijamret itu berwarna coklat dan di dalamnya berisikan KTP, SIM, STNK, sepeda motor, dua kartu ATM, kartu BPJS, kartu mahasiswa, kunci sepeda motor, dan handphone. Korban sudah melaporkan kasus yang menimpanya ke polisi. Ia berharap pelaku segera ditangkap. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederalun, sebanyak 15 ton bawang merah sitaan dari KM Raja Wali GT15 yang ditangkap pihak Bea Cukai Aceh dibagikan kepada masyarakat Aceh Timur. Penyerahan bawang merah hibah dari kantor wilayah Bea Cukai Aceh kepada pemerintah Aceh Timur berlangsung di Belawan, Sumatera Utara kemarin. Bupati Aceh Timur melalui asisten pemerintahan Sedakap Syahrial Fauzi menyebutkan, hibah bawang merah tersebut akan dibagikan kepada masyarakat. Bawang merah sitaan negara itu disalurkan kepada masyarakat melalui pesantren atau dayah yang berada di Aceh Timur. Penyalurannya berlangsung hari ini di bawah koordinasi Dinas Pembinaan Dayah Kabupaten Aceh Timur. Pemerintah dan masyarakat Aceh Timur berterima kasih kepada Kanwil Bea Cukai Aceh, sehingga bawang tersebut dapat digunakan untuk keperluan masyarakat. Seperti diketahui, operasi jaring Sriwijaya dari Kanwil Bea Cukai Aceh, Bea Cukai khusus Kepulauan Riau dan Sumatera Utara, mengamankan satu unit kapal motor Raja Wali GT15 di perairan Aceh Tamiang pada 20 Mei lalu. Kapal motor tersebut mengangkut bawang merah sebanyak 24,5 ton, dikemas dalam 2.722 karung dari Malaysia tanpa dilengkapi dokumen kepabeanan resmi. Saat ditemukan, KM Raja Wali GT15 dalam keadaan bocor dan tidak ditemukan adanya anak buah kapal. Kemudian petugas mengamankan kapal tersebut ke pelabuhan Bea Cukai Belawan, Sumatera Utara. Sederalun, banjir rob akibat pasang purnama kembali terjadi di Desa Pasir, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat. Peristiwa tersebut terjadi sejak 3 hari terakhir. Akibatnya, sebagian rumah warga yang berada tepat di dekat bibir pantai desa tersebut terendam banjir rob akibat gelombang pasang itu. Kepala Desa Pasir, Indra Gunawan, mengatakan banjir rob terjadi sejak Sabtu kemarin. Akibatnya belasan rumah terendam banjir air laut. Bahkan ada 6 kepala keluarga di Dusun 1 dan 9 kakak di Dusun 3 yang terdampak lantaran rumah mereka terendam banjir dengan ketinggian 60 cm. Namun belum ada warga terdampak dari pasang air laut itu yang mengungsi karena air yang cepat surut. Meski demikian, banjir rob akan terjadi selama beberapa hari pada sore dan pagi hari selama siklus gelombang besar yang menyebabkan pasang purnama masih terus terjadi. Bahkan selama berlangsungnya pasang purnama pada tahun ini, ada satu rumah yang telah rusak akibat terjang gelombang pasang. Indra berharap pemerintah segera melakukan tindak lanjut dengan membangun tanggul pasak bumi di kawasan tersebut, sehingga daratan Desa Pasir tidak hilang setiap tahunnya akibat abrasi selama banjir rob. Begitu juga dengan rumah penduduk di desa itu. Jika pemerintah tidak tanggap, maka 5 tahun ke depan Desa Pasir terancam hilang. Sederalun, India melaporkan rekor baru untuk tambahan kasus harian virus corona atau COVID-19 setelah melaporkan 9.887 kasus baru dalam sehari. Tambahan kasus sebanyak itu menjadikan total kasus di India kini melampaui 236.000 kasus. Dengan total kasus lebih dari 236.000 menurut penghitungan Reuters, India menggeser Italia yang lebih dari 234.000 kasus dan menempati posisi ke-6 sebagai negara dengan total kasus terbanyak di dunia. India kini ada di bawah Amerika Serikat, Brasil, Rusia, Inggris, dan Spanyol. Namun total kematian akibat virus corona di India cenderung lebih sedikit jika dibandingkan dengan negara-negara di peringkat atas tersebut. Sejauh ini menurut penghitungan Reuters, total kematian di India mencapai 6.642 orang. Lonjakan jumlah kasus corona di India ini terjadi 2 hari sebelum pelonggaran lockdown dilakukan yang diwarnai oleh pembukaan kembali mal, restoran, dan tempat-tempat ibadah. Pembatasan-pembatasan akan mulai dilonggarkan pada Senin 8 Juni 2020. Pemerintahan Perdana Menteri India, Narendra Modi, dinilai mulai cemas untuk segera membuka kembali perekonomian yang lumpuh akibat pandemi corona. Di sisi lain, para pakar kesehatan setempat menilai pelonggaran pembatasan ini masih terlalu dini. Syedarelun Korea Utara mengancam akan menutup kantor penghubung dengan Korea Selatan usai para pejabat melihat selebaran anti-Pyongyang. Korea Utara juga mengancam akan membuat Korea Selatan menderita. Peringatan Korea Utara terhadap Korsel itu adalah yang kedua dalam 2 hari terakhir ini. Kemungkinan hal ini adalah pembalasan atas kegagalan Korea Selatan dalam menghentikan pembelot Korea Utara yang menjatuhkan informasi dari balon udara yang isinya mengkritik catatan hak asasi manusia dan ambisi nuklir Korea Utara. Pada hari Kamis 4 Juni lalu, Kim Yo-jong, saudara perempuan dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, mengancam akan membatalkan perjanjian militer yang ditandatangani dengan Seoul dan menghentikan proyek-proyek antar Korea lainnya. Seorang juru bicara Departemen Front Bersatu Korea Utara yang menangani hubungan antar Korea menyatakan pihaknya akan menarik kantor penghubung bersama Utara Selatan. Penutupan kantor dapat diikuti oleh berbagai tindakan untuk menghukum Seoul. Para pejabat Korea Selatan mengatakan mereka akan mendorong undang-undang yang melarang kegiatan selebaran, tetapi langkah itu memicu perdebatan tentang potensi pelanggaran kebebasan berekspresi. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore, edisi Minggu 7 Juni 2020. Berita pagi Serambi FM hadir kembali esok pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami, www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syedarelun, wassalam.